Kalau tadi udah ada Lilin Herlina, yang berikut ini ada siapa Mas Bab? Ratu oplosannya Indonesia, sing duwe goyang setrum sak Jawa Timur, co! Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Wiwi Sagita New Papa Tegal, terima kasih. Kita goyang bareng-bareng SMP Indonesia yang hadir. Butir mutiara kata, rangkaian rayuan cinta. Engkau taburkan, engkau semaikan di badan jiwa. Pop Mina, terima kasih. Terima kasih ya saya. Terima kasih Mas Imam, matur sembah.